إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا جل سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ibadallah, Allahu Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam kitab sucinya Al-Quran untuk mengingatkan hamba-hambanya akan besar dan keluasan nikmat yang diberikan oleh Allahu Jalla wa Ala di dalam hidup mereka. Nikmat yang tidak mungkin akan terhitung. Nikmat yang tidak mungkin akan terbilang. Allahu Azza wa Jalla tidak meminta, tidak menuntut dari hamba-hambanya untuk membalas apa yang diberikan oleh Allah atas mereka. Allahu Jalla wa Ala tidak membutuhkannya, ya ibadallah. Allahu Jalla wa Ala mengingatkan hal itu agar hamba ini tampil menjadi orang yang pandai berterima kasih kepada Allah. Pandai bersyukur kepada Allahu Jalla wa'ala. Itu pun kesyukuran yang mereka buktikan. Kesyukuran yang mereka wujudkan untuk mereka sendiri. Sebagai imbalan yang keberikutnya dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quranul Karim. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan pula tentang sebuah kehususan hidup bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allahu Jalla wa Ala. Allahu Jalla wa Ala karramahum, memuliakan mereka dalam kehidupan dunia ini, dalam perjalanan hidup mereka menuju Allahu Jalla wa Ala. Lalu kemudian terbuka kehidupan alam barzah, masuk ke dalam kehidupan alam barzah. Segala kenikmatan dipersiapkan oleh Allahu Jalla wa Ala buat mereka. Dan segala wujud dan bentuk serta ragam nikmat di sisinya diperuntukkan pula oleh buat mereka oleh Allahu Azza wa Jalla. Tabshirun, sebuah busra, kabar gembira dari Allahu Jalla wa Ala buat mereka-mereka yang beriman kepada Allahu Jalla wa Ala. Lalu kemudian jujur di dalam mewujudkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadan nabiyyu alaihi salatu wassalam telah menyebutkan tentang iman lahu ta'mun wa iman lahu halawatun. Iman itu merupakan barakallahu fikum, sesuatu yang indah, yang enak. Iman itu sesuatu yang manis. Rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mencoba untuk mengkaji mereka-mereka yang telah mendapatkan halawatul iman. Mereka-mereka yang telah mendapatkan ta'mul iman. Untuk kita mencoba. Untuk mengikuti mereka. Mengikuti jejak mereka. Semoga dalam barakallahu fikum berbagai macam bentuk ujian hidup ini, kita selalu bersama iman yang kita mendapatkan manisnya dan rasanya yang penuh nikmat. Barakallahu fikum. Rawal Imam Muslim fi sahihihi min hadithil Abbas ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, dhaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan rasula. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, merasakan nikmatnya iman, enaknya iman, orang yang ridha Allahu Azza wa Jalla sebagai Rabbnya, ridha Islam sebagai agamanya, dan ridha bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Faqad rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu salasun man kana fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang bila seseorang berada pada dirinya ketiga perkara tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allahu azza wa jalla dan rasulnya alaihi salatu wassalam lebih ia cintai dari selain keduanya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Dia mencintai seseorang, tidaklah terdorong kecintaannya kepada seseorang melainkan karena Allah jalla subhana. Yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu ayyukzafa fin nari. Benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah jalla wa ala menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia tidak suka dan tidak menerima untuk dijebloskan dan dijatuhkan ke dalam neraka. Hadis ini rahimani wa rahimakumullah menyebutkan iman lahu ta'mun. Iman itu memiliki halawah. Rasa yang enak. Rasa yang manis. Barakallahu fikum. Kita ingin barakallahu fikum membuktikan melalui sejarah junudullah, tentara-tentara Allahu jalla wa ala yang telah pertama kali menikmati enaknya dan manisnya iman. Haulai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum min du'afa'in nas wa fuqara'in nas. Mereka adalah min du'afa'in nas, orang-orang lemah dari kalangan manusia ini. Wa min fuqara'ihim, namun mereka bisa menemukan manisnya iman. Dan mereka bisa menemukan nikmatnya iman, ya ibadallah. Di antaranya, mereka uzibu wa uzu bal wa kutilu. Mereka disiksa. Mereka diuji dan dicoba, disakiti hidupnya. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Sabaru dahran. Mereka bersabar bertahun-tahun untuk menanggung semuanya itu. Karena ridhonya kepada Allah Jalla Subhanah. Karena ridhonya terhadap al-Islam. Karena ridhonya untuk menerima bimbingan dan utusan Nabi Yuna. Utusan seorang Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka disiksa. Mereka diusir. Mereka bahkan di antara mereka ada yang terbunuh dan dibunuh. Sabaru dahran. Mereka bersabar bertahun-tahun untuk menanggung barakallahu fikum. Wa ma ghayyaru. Mereka tidak merubah. Wa ma baddalu. Mereka tidak mengganti dan tidak menukar apa yang datang dari Allah Jalla Subhanah. Padahal mereka kondisinya fi amasil hajah, berada dalam kebutuhan yang sangat terkait dengan kehidupan sebagaimana layaknya manusia yang lain. Namun mereka sabar untuk menanggung semuanya itu. Karena telah terwujud pada diri mereka. Telah terpatri iman. Dan iman telah barakallahu fikum hinggap dalam lubuk-lubuk hati mereka. Mereka bersabar untuk menerima ujian dan cobaan barakallahu fikum. Siapa mereka? Min asyrafin nas am min du'afaihim. Apakah mereka-mereka yang kokoh dan sabar dahron bertahun-tahun untuk kemudian mewujudkan ridhonya kepada Allah, ridhonya kepada al-Islam, ridhonya kepada utusan Allah Jalla wa'ala yang terakhir. Apakah mereka ini dari barisan mereka-mereka yang asyraf, orang-orang yang kaya, terhormat, terpandang, atau min du'afaihim? Mereka adalah golongan du'afa mereka. Mari kita dengarkan. Jawaban Abu Sufyan ibnu Harab. Di saat Hirakal Azimur Rum. Bertanya tentang para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Abu Sufyan ibnu Harab. Di saat kemudian ditanya oleh Hirakal Azimur Rum, hal yattabi'unahu min du'afaihim min ashrafihim ashrafun nas am yattabi'unahu am du'afa'uhum? Apakah yang mengikuti dia ai rasul yang disyaratkan alaihi salatu wassalam, apakah yang mengikutinya asyrafun nas, orang-orang terhormat, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya titel atau yang semisalnya, atau du'afa'uhum, atau orang-orang yang lemah yang mengikutinya? Abu Sufyan ibnu Harab menjawab dengan penuh kejujuran. Bal du'afa'uhum. Bahkan kebanyakan yang mengikuti dia, ay Rasul alaihissalatu wassalam, du'afa'uhum, orang-orang lemah dari kalangan mereka. Abu Sufyan Hirakal kembali bertanya, hal yaziduna am yankusun? Apakah para pengikut mereka ini bertambah atau kemudian berkurang? Apa jawaban Abu Sufyan ibn Harab? Bal yazidun. Bahkan terus bertambah. Kemudian Hirakal bertanya kembali, hal irtadda ahadum minhum sakhtatan lidinihi ba'da ayyadukhula fi? Apakah ada orang dari mereka, para pengikut Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, murtad dari agamanya, keluar karena benci terhadap agamanya? Jawaban Abu Sufyan ibnu Harab, la, tidak. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, apa kemudian tanggapan Hirakal yang dikelilingi oleh ulama Rum, para pembesar dan para penggede Romawi, mendengarkan jawaban Abu Sufyan ibnu Harab dan dengarkan taklik dari Hirakal? Saya bertanya kepada engkau. Saya bertanya kepada engkau. Apakah yang mengikutinya adalah asyrafun nas am du'afa'uhum? Anda mengatakan du'afa'uhum. Lalu kemudian Hirakal mengatakan, itulah kadzalika atba'ur rusuli. Itulah dia barisan para pengikut para rasul. Atba'ur rusul. Ternyata min du'afa'in nas. Ma'asyiral muslimin. Hirakal mengatakan, saya coba bertanya, saya bertanya kepadamu, apakah pengikutnya terus bertambah atau berkurang? Anda memberikan jawaban terus bertambah. Demikianlah al-amrul iman. Demikianlah dia iman hatta yatim. Sampai kemudian iman itu sempurna. Saya bertanya kepada engkau, adakah dari mereka ini keluar murtad dari agamanya karena benci? Anda menjawab tidak. Demikianlah iman apabila telah bersarang di dalam lubuk hati. Faya Abdullah. Wa ma'asyiral muslimin. Kita diberitahukan tentang atba'ur rusuli. Bahkan kelemahan yang ada pada pengikut para nabi dan rasul dijadikan bahan olokan dan cemoohan oleh para penggede-penggede yang kufur dan ingkar kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimana upaya dan usaha yang beliau lakukan untuk kemudian mengembalikan hak-hak Allah di tengah mambanya, menyelamatkan mereka dari kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, ma naraka illa basharan mithlana. Apa tanggapan para pembesar-pembesar kaumnya? Kami tidak melihat dan menyaksikan Anda ini tidak beda dengan kami. Sama dengan kami, barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala ingin memberitahukan bahwa termasuk dari sebab kekufuran mereka kepada Allah dan ingkar terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga memusuhi utusan-utusan Allah karena mereka bersenjatakan dengan qiyasun fasidun, qiyasun batil, barakallahu fikum. Yang pertama kali menggaungkan sikap menolak kebenaran ini dengan melalui qiyas batil adalah iblis laknatullah alaihi. Kami tidak melihat kecuali Anda ini sama dengan kami. Wa ma naraka taba'a taba'ak illa alladhina hum fi aradiluna. Dan kami tidak melihat dan menyaksikan orang-orang yang mengikuti Anda ini adalah orang-orang gembelan, orang-orang rendahan, badiyar ra'i, orang yang cetek akalnya sehingga gampang dan mudah dia untuk meniru dan mengikuti engkau. Allahu Akbar. Pelecehan dan peremehan, barakallahu fikum, terhadap atba'ul anbiya'i wa atba'ur rusul, min fukara'ihim wa min du'afa'ihim, menjadi bahan olokan dan ejekan, barakallahu fikum. Tapi baca sejarah, mereka yang dituding du'afa wa fukara, ternyata mereka adalah ahlul istiqamah wa ahlus sabat. Mereka adalah orang-orang yang kokoh. Mereka adalah ahlul istiqamah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Hal ini memberitahukan kepada ahlus sunnati wal jama'ah agar jangan engkau minder. Karena yang mengikuti dakwah ini mungkin dari orang-orang yang pekerjaannya, barakallahu fikum, biasa-biasa saja. Bukan orang yang memiliki kedudukan, pangkat dan jabatan. Bukan penguasa, barakallahu fikum, harta dan kekayaan. Kalaupun dia bekerja atau bisa mendatangkan harta, dia sebagai bawahan atau orang, barakallahu fikum, yang dipekerjakan. Atau mungkin yang mengikutinya adalah para tukang batu, tukang bangunan. Jangan minder ya Abdallah. Sekarang kita ingin membuktikan tentang bagaimanakah haulai du'afa'ul muslimin yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah sabaru dahran. Mereka bersabar bertahun-tahun. Wa maghayyaru. Mereka tidak melakukan perubahan terhadap agama Allah. Wa mabaddalu. Dan mereka tidak melakukan, barakallahu fikum, tabdil, mengganti apa yang mereka yakini dari kebenaran, barakallahu fikum. Dan tidak meninggalkan kebenaran yang mereka pegang dan pertahankan. Karena tipu muslihat duniawi, mereka adalah ahlul istiqamah. Mereka adalah ahlul sabat. Faya Abdallah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, jangan sekali-kali, ayuhad du'at ilallah, wa ayu ahlus sunnati wal jamaah, untuk kau punya jiwa minder, di saat yang mengikuti da'awat al-hizbiyah, adalah orang-orang yang punya gelar tinggi, doktor, profesor, atau yang semisalnya. Jangan minder, rahimani wa rahimakumullah. Baca sejarah. Mereka-mereka, barakallahu fikum, yang telah Allah jadikan sebagai pengukir sejarah di dalam mempertahankan agama Allahu Jalla wa'ala. Mereka adalah orang yang lemah. Tetapi dengarkan, mereka adalah pengukir sekali lagi sejarah pejuang agama Allahu Jalla wa'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Dari sahabat Abu Al-Abbas Sa'd ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, marra rajulun ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala li rajulin indahu jalis. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam cerita Abu Al-Abbas Sa'd ibn Sa'd, Sa'd ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, lewatlah seseorang di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada seseorang yang sedang duduk di samping beliau, ma ra'yuka, bagaimana pendapat Anda tentang orang ini? Dia kemudian memberikan jawaban, hadza rajulun min asyrafin nas, hadza wallahi hariyun in khataba ay yunqa wa ay yusaffa. Ya Rasulullah, orang ini adalah orang yang paling asyrafun nas, termasuk dalam sederetan orang-orang yang mulia. Orang ini demi Allah, pantas dia kalau meminang, cepat kemudian untuk dinikahkan. Kalau memberikan pembelaan, cepat untuk diterima pembelaannya. Fasakata nabiyyu alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam terdiam. Wa marra rajulun akhar. Lalu seseorang yang lain kemudian lewat. Rasulullah bertanya, ma ra'yu, bagaimana pendapat Anda tentang orang ini? Ya Rasulullah, orang ini min fuqara'il muslimin. Kalau dia ingin meminang, orang berat untuk menikahkan dia. Kalau memberikan pembelaan, tidak didengar. Kalau berbicara, juga jarang didengar. Wa in qala la yusma', tidak didengar. Dengarkan ta'dilun min indin nabi alaihi salatu wassalam. Dengarkan ta'dil, sanjungan, pujian, penilaian min nabiyyina alaihi salatu wassalam. Bersamaan dia min fuqara'il muslimin. Hadza khairun min mil'il ardi mislu hadha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang ini, maksudnya orang fakir dari kalangan muslimin ini, adalah lebih baik dari orang ini, walaupun mereka memenuhi dunia. Lebih baik satu orang, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, kita ingin mengukir barakallahu fikum di dalam hidup ini. Di saat Allah Jalla wa'ala memberikan amanah untuk kemudian berjalan di atas jalan ridhanya, jalan yang dicintainya, jalan yang dirahmatinya, yang telah digariskan buat para nabi dan rasul, salafun salih telah mendahului kita. Kita kepingin mengukir buat diri kita sendiri, menjadi orang yang kokoh, menjadi orang yang tabah, menjadi orang yang istiqamah, sampai kita bertemu dengan penganugerah keistiqomahan ini, yaitu Allah Jalla Subhanahu. Maka disinilah letaknya. Kita harus terus mengkaji dan mendalami tentang apa yang dilakukan oleh generasi muslimin di masa yang silam. Ma'annahum min du'afa'in nas wa fuqara'in nas. Tetapi mereka mampu untuk kemudian sabatu, mereka mampu kokoh di dalam memikul amanat Allahu Jalla wa'ala. Kita tidak memungkiri betapa besar ujian dan cobaan di dalamnya. Namun dengarkan perjalanan yang dibarengi dengan keistiqomahan di dalam memikul ujian-ujian yang diturunkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Ternyata keberakhirannya sesuatu yang sangat indah. Dan Anda telah membuktikan, Anda telah memetik manisnya iman dalam perjalanan hidup ini. Semoga Allahu Jalla wa'ala menganugerahkan kita keistiqomahan dan menjadikan kita dari orang-orang yang bertemu dengannya dalam naungan ridha dan cinta Allahu Jalla wa'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah aqimissalah.